يعلمون على شكل الطلب بين شكل الشيطان وأوليائك من أهل البلد من مركز سورة الرحمن والوائل علينا وعلى أهل البلد من القديم أنوار مسر وعلى أن الله رزقنا من أزواجنا وأولادنا وذرية وصلنا الفتوح المنصمة والنصر وإخلاصا من أرسلنا خاتمة في خير الكفر وعافية الفاتحة الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولما فصلت العير manakala sudah keluaran rombongan-rombongan nang apa menukar barang lah ay kharajatil ibilu allati ala al-ahmal li ikhwati yusufa min al-arish ya kan wa hiya arish ini qaryatun baina misra wa kanaan sudah limpat arish rombongan nah qala abuhum lalu nabi yaqub berkata liman hadara indahu lawan anak sidin nang ada di iga min auladi banihi cucu lah hah, wakarabati kerabat. Bukan ini anak Nabi Yakub nang artinya tulakan kayak Nabi Yusuf, bulikan, beimbe rombongan, membawa gamis, pasanan Nabi Yusuf. Nah, ini sampai di satu tempat ngarannya Arish, tengah-tengah antara Kanaan lawan Mesir. Tak kisah Nabi Yakub di rumah Siden di Kanaan. Bapak dari lawan anak cucu yang ada di iga rumah nang apa di iga sidin nah uja sidin inilah ajidu riha Yusuf unda rasa mencium nah ada rasa bau-baunya Yusuf nah saat ciuman sudah nah coba ciuman cium bau Yusuf sudah rasa-rasa jirin dah mencium bau Yusuf nah entah itu dibukakan hijab kasyab ay inilah asyumu riha jannah min komisi Yusuf. Hah? Laula antufannidun asalnya jangan menganggap unda ini anu utak kurang norma. Anak cucu bukan barang nang kada dilihat. Nang gaib dipander memender lawan anak cucu. Ngaran anak cucu ini kadang-kadang bisa mandakan kenapa kai jadi kai ini aja hajin kai ini kebangatan sakit hati sarap minta padahal kada jadi jangan dipadahkan jasirin unda macam-macam itu jangan ini unda sebenarnya nih mencium nih halaula antan sibuni ila kharfi apa maknanya kharfi itu wapasadir ra'i ini tafsirnya jadi wapasadir ra'i itu tafsir bagi apa kharfi itu atap namanya atap tafsir itu yaitu min haramin karena ketuhanan. Kan biasa kalau orang ketuhanan itu memang pikiran itu sudah obah. Hah? Obah pikiran itu. Pina anu balainan itu ja pada normalnya tah. Nah, nyawa jangan madahkan unda ka itu ja sidin. Unda ini anu utak waras saja mintu. Lamun nyawa madahkan unda utak waras, la saddaqtu muni. Nyawa percaya lawan nang unda pender tadi tah. Nah. Wa tahqiq ayyuqal innahu ta'ala awsala. Nah ini sebenarnya Allah Ta'ala nang menyampaikan itu bau tadi. Bukan Allah kuasa kada. Nah, jadi kepada orang-orang nang dikehendakinya Allah menyampaikan itu bukan lalunya napa? Sampai. Mengertilah. Mun kepada anak cucu ini tadi napa? Kalau disampaikan Tuhan kada mencium walau betatela Nabi Allah Yaqub. Untuk lo tak? Nah, kurang dibukakan hijab. Tapi pang lihat dibukakan hijab tuh asalnya kayak apa ujian dulu. Ya Allah tah nah. Ila sayyidina Yaqub ala sabilil haril mujizat. Nah ini. Lianna usulal ra'iha ilaihi minal masafatil ba'idati thamaniyata ayyamin masalan itu amrun munaqidun lil 'adah. Karena bahwasanya sampainya bau kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam padahal daripada jarak nang jauh kira-kira 8 hari umpamanya, itu kan bau itu sudah sampai ke sana menyalahi adat. Lalu tiap benda yang menyalahi adat duduknya kayak Nabi, maka ngarannya fayakunu mu'jizatan lahu, jadi mu'jizat. Adapun kepada aulia maka itu karamat. Ya, kepada orang soleh ngarannya ma'unah mintutah. Jadi lihat orangnya aja, mun orangnya nabi ngarannya mukjizat, mun orangnya wali ngarannya karamat, lamun orangnya anak soleh bener aja, ya kah? Nah, ya kah? Nah itu ma'unah ngarannya itu tadi. Qalu ayul hadirun indahu, lalu anak cucu tadi menjawab lawan kait tadi. Tallah demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim. Sampian ini kaya anu model bahari jua pang ni luputnya. Luput cara bahari jua pian nya. Nah, apa maksudnya luput? Ai lafi hubbikal awwal Yusuf. Pian ini masih aja lagi cinta cara bahari lawan Yusuf. Padahal Yusufnya sudah lawas banget mati. Ujar sinang bahapal juga nah. Ya, artinya Yusuf la tansahu wala tadhalu anu sama aja wala tadhal takada lali. Wa kana Yusufu indahum qad mata. Anggapan anak cucu bahwa Nabi Yusuf itu sudah mati. Anggapannya. Padahal Nabi Allah Yaqub sudah membaca Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Nang fadilatnya ayat itu semalam. Apabila kita berganangan lo sesuatu, apapun anak buah ke benda kah, berganangan kalau pindah berbahaya, waktu kita keganangan itu baca ayat itu, insya Allah tah kada jadi berbahaya sesuatu itu. Ada apa-apa. Di antara fadilatnya apa? Biasa kan ada kalau bertulis-tulis saja di antara. Allah kan hafiz orang bagus tulisannya. Ya Allah lah, 1000 sebuting. Falamma anja al-bashiru, maka manakala datanglah nang membawa kabar gembira. Itu nang asal menyakiti hati sidin. Siapa ngarannya? Wa Yahuda. Inilah ujian orang-orang bisi anak nah. Ujian orang bisi anak nih itu seikung anak ujar habar tah mun 20 warnanya. Munnya bisi 10 kali 20 berapa warnanya? Macam-macam tuh anak tuh. Kalau dipikir di sini nah badua aja nang pina melapang akan hati ambe itu 10 babah mengetahui kita nih selaku orang tua kada kabarannya kewajiban kah ngurus itu kalah katanya model ayam pang kalau kita ini kan manusiawi lain ayami artinya ya kalah mun ayam itu makanan gini ketahui di halal haramnya ini ayam manusia kan kacau wali halal hanya dihantar bangsa sobat anak haramnya mau lah kalah paham lah. Nah, pakai yang muntaham. Jadi Yahuda ngarannya membawa akan kabar gembira. Nah, apa kabar gembira tadi? Yaitu bil kamis. Gamis yang dipasangkan Nabi Yusuf tadi. Gamisnya asalnya datang di surga. Lalu mbah sampai tadi, Yahuda tadi ke hadapan Abah. Abah mata sudah napa? Anu kada terang penyanak kabus alqahu ala wajihi lalu memusutakan memenyapuakan Yahuda tadi akan gamis kamu haba termasuk ulu mata alqal basyiru alqamisa ala wajhi yaquba fartadda basira ay fasara yaqubu basiran maka jadilah Nabi Allah aku tarang penjanak. Nah, ini ngarannya tabarruk, mengambil berkat pakaian kurang soleh. Innamal a'mal binniat. Napa niat? Hendak jadi obat? Jadi obat. Tapi niatlah, niat itu kan datang daripada sangka-sangka nang baik. Ujar Allah, unda terserah sangka nyawa. Nah, kasih itu tabukahnya. Alipa bila kita menyangka tabe, artinya kuat sangkaan, nah Allah Ta'ala ngabulakan. Allah aja ngabulakan itu. Ana inda dhannina ba? Amdibi. Nah, itu ngarannya tabarruk. Nah, itu mengambil napa? Berkat dengan pakaian, bakas pakaian. Nah, itu tadi. Jadi obat bisa. Nah, jadi obat napa? Bisa juga. Atau jadi anu untuk mentakhfif azab dalam kubur bisa. Bagaimana bahari? Ada orang mati di zaman Rasulullah terdahulu pada Nabi itu matinya. Lalunya berpasang. Artinya anaknya itu minta lawan Nabi bakas gamis pakaian Nabi itu. Kasan dipakaiakan kapan abahnya? Abahnya ini munafik. Dibari Nabi, anaknya ini orang sahabat Nabi yang bagus. Abahnya munafik, anaknya orang saleh. Ada aja lah. Bisa aja tuh artinya. Umba Ikrimah itu anak siapa? Ham Abu Jahal, namun abahnya kan aku dikisahkan lagi sudah. Haro anaknya apa? Nah itu iya. Nangaran dia tuatu khrijul hayya mina mayyita. Allah Ta'ala mengeluarkan nang bagus daripada nang jahat itu. Khrijul hayya mina. Nah itu khrijul mu'mina minal kafir. Bisa aja itu. Lah sebaliknya pulang. Kenapa? Ada kasak teman-teman. Hah? Atau khrijul mayyita. Nah, bisa juga pulang. Bisa juga. Khrijul mayyita milahai. Nang mati, sekalinya. Nang keluar dari nang mati itu. Anang hidup. Nang keluar dari hidup itu apa? Mati sekalinya. Intalu. Intalu keluar di kayak ayam. Ayam itu kan kuak-kuak hidup. Ayahnya bisa aja, tah ya kalau abahnya bagus, anaknya sedih, bisa aja itu sepenang ampun lakun itu Allah Ta'ala. Waktu kerujukan anta, kalau tah, ha? Anta semenyaan. Jadi, bisa aja kayak itu terjadi artinya tah. Nah lalu, kenapa jadi Nabi Ya'qub itu tadi nang? Hah? Artinya mata tadi tarang, ninya nah, li'idhami parohihi. Karena besar banar hati suka. Nah, jadi rupanya lamun handak alnya nang pina. Kata juga penyakitan tak hati jangan tak pina pak pusang. Maka bujur mun pina hati nangnya pina pusang, penyakit itu lo pina sikap aja datang. Nah, maka nang memusangkan ini tadi macam-macam sekali cucu. Anak 10, dua aja yang menyenangkan, yang menyenangkan, hilang pulang. Ngarannya gini, orang soleh, balanya murakab, terkit masjid, seperti bakla bakka. Kasing tuntungannya bala tuh bertambah aja. Sasar bertambah, tinggi derajatnya, martabatnya, pangkatnya di si Allah, sasar diganali Tuhan, balanya. Lamun besar tetap kada. Asalnya masih di dunia sini, tapi dunia ini rumahnya bala. Kenapa jar? Nah, ada hikmatnya. Supaya kita jangan ketujuh hati lawan dunia ini. Nah, kalau mun isinya ular lawan tadung lawan kala. Jadi supaya kita ketujuh lawan yang isinya tak bajadari macam-macam mentoh. Nah, itu hikmatnya yang jadi kita nih didatangkan bala di sini supaya hati kita ketujuh ke sana. Amun di sini didatangkan macam-macam itu inya gini. Anak balukup seumuran di sia. Nah, itu hikmahnya. Jadi Allah Ta'ala memang lawan kita hambanya, terutama nang beriman ini, kasih. Bahkan Nabi Uminina, rahimah. Supaya hati kita jangan sampai artinya ditawan oleh dunia nang hibak lawan bala ini. Sebab kalau ditawan, kada nyaman-nyaman orang ditawan. Ditawan oleh nang dunia ini. Ngertilah. Maka dunia ini isinya diantaranya anak dan bini. Diantaranya matinya pang bini kita tapi nawani anak kita pina naka supaya hati kita jangan cinta lawan inya, cinta lawan Tuhan aja. Ini hikmatnya itu supaya hati kita nih hurriyah merdeka daripada inya. Itu hikmatnya bah. Kan Allah Ta'ala juga kalau menggerakkan yang begini-begini anak buah kita tah Ya kalau hikmatnya apa? Supaya hati kita itu putus lawan inya. Mbah model ini juga lah. Nabi Yakub tadi hilang. Kenapa? Yusuf lawan Bunyamin ini supaya jangan ada lagi apa? Entah, paham lah. Ini mengurangi juga. Mengurangi derajat cinta juga. Jadi ya. Mengurangi juga derajat cinta. Mbah Nabi Ibrahim tadi suruh. Kalau Nabi Ismail dia apa? Kisahnya aja bang. Kenapa? Supaya di hati jangan ada. Kurangi juga derajat cinta. Mbak Nabi Ibrahim tadi suruh. Kalau Nabi Ismail dia apa? Kisahnya aja bang. Kenapa? Supaya di hati jangan ada. Apa nggak sempat bucap nahatnya ada. Artinya apa? Waladi wa samal tupu adi. Macam-macam itu. Minta lah. Cacak gitu. Minta. Banyak. Minta saatnya pun. Ada bisi lagi. Ya, katanya sudah. Nah hanya ada jadi di desa. Tapi di hati sudah apa? Sudah kada ada lagi. Ini hikmatnya. Nah sama pulang itu lawan Nabi Musa tak ketujuh banana lawan tungkat bahargan ini tungkat bahargan ini anu pang sakti pang nah, ini sakti ujar Tuhan ya Musa omatil kabiya manuka bila minika nang nyoping kutit terus di tangan itu tentu ketujuh kalau nang kasing lapasan tah lapasan di tangan tah ketujuh kenapa nang kasing lapasan di tangan kanan itu kenapa oh iya asoy boy ini tungkat ulun ini sih ya. Tanah penyawaan ya, kadinya Tuhan petakun tang nih toh, panjang aja pendek lala. Nabi Musa. Ya, aku ini tungkat turun, kan cukup aja, ya Tuhan, nah, panang tangan kanan, ya, kalau cukup aja, kalau tungkat tuntungnya, atau kalau oleh orang komender, ini cakap ulun artinya berjalan, kan yang mana, tungkat ini, nah, dan ulun cakap artinya apa, kena pulang, nah, mahuhus, apa, nah, anu kambing, dan macam-macam lagi gunanya. Oh, itu limpat pada takunan Tuhan, tak? Orang komender tadi, Pak. Jalpian juga tak. Guru petakun datang di mana nyawa? Datang di anu, mulut anu lu ini nih. Ada nang guru kalau nak nih, anu guru si anu nak pemender. Paham lah, nak pakai. Itu aja kita kan tapi nanti bang alih-alih lagi, tapi ini sudah dunia terhancur. Jangan tapi pemender lagi habisnya dengan perlu tuntung. Nah, jadi ujar Tuhan, hey, Al-Qiha. Ya Musa, lapas. Nah, apa arti lapas coba? Jalan Musa bisa. Lapas menjadi lapas ini kan ketujuh lagi ya, dihasil. Tapi handak ajarnya sambil melapas melihat dia lagi. Handak aja, gimana dia? Urang sayang, dia pian juga sayang duit. Ya aja nih. Dari kempet akan juga giring kita di belakang. Sayang dari apa? Ayo lapas ya Tuhan. Palkoha dilapas diri ini, orang kedewan ini Tuhan ini. Lapas, ini berapa pian juga, terbalikkan ya Tuhan, sebagian harta, mau, orang kedewan ini. Nah ya Allah, nah pakai. Fa'idah ya hayatun tas'ah, sekalinya haro jadi tadung nengah. Nah, aku lagi enak makan. Bah, pendeknya tahu lagi ya, ganas banar tadungnya. Ngeri melihat. Napa uja sidin sekalinya nang unda kasihin ini matan sekalinya cekar memakan bawisa nang unda kasih lu kada ketuju ya sin mengasih tapi ini bahaya cekarnya mendikasih hilang di hati sidin kada ketuju lagi manya sudah hilang di hati sidin kada ketuju lagi Tuhan tahu hilang bujur lalu uja Tuhan kuzha ambil aja pulang wala tahok yang gantar nah ini ambil pulang. Ada kalunya tah pulang di tangan sirih dunia ini nih dipingkut kalau pulang tapi mau mingkut nang kaduan ini sudah tahu ini nih lamun salah salah caranya nah dipatoknya ini nih minta nang haram-haram itu nang subhat itu apalagi modalnya nang haram mun modalnya haram napa ujungannya nah diangkut kalau ke anak buah itu diangkut kasihan anak buah diangkut akan yang kullu lahmin nabata min haramin pannar awla bihadid tiap-tiap daging badan nang tumbuh daripada makanan usaha nang haram neraka nang wadahnya jar Nabi kadada lagi nih kecualinya kecualinya itu kadada gampangan makanan diantaranya nang haram kada bahakat ya kalulah riba judi minuman keras macam-macam kan itu nang kalian apa ganja Napa-napa ngarannya tuh kalau ketepi walhasil jaga anak buah waya ini, anak buah dijaga benar. Kalau pina malam-malam berjalan, siang-siang pina lambat bulitnya, kalau pina tak umpat tak kawan-kawan yang meminum-minum macam-macam itu. Maka bila orang minum-minuman keras, minuman yang dilarang itu iman melacung tak nih. Kukus bumbunan keluar imannya. Wala yashrabul khamra inna yashrabul khamra wa hum mu'minun. Ada hadis tu. Mun masih ada imannya kada mau minum. Bisa. Jaga benar anak buah kita, anak buah kita. Berataan jaganya lagi jadi si anak. Embalam urang kada bisi anak, napa nang dijaganya pada umanya. Kalau pina umanya minum napa? Botol kecap. Tahu kah botol kecap tak? Nah, paham pian tak? Nah inilah kita nenangnya. Nang bisi tanggungan, nah inilah nih. Masanya nang rasa panik, utak saja nih. Lamun telat tak kalau jadinya. Ujar tenderan orang nang pisau kena telat jar. Munnya kada telat, insya Allah bagus. Nya kalau telat itu ngarin mungkin telat. Ujar guru ulun bahari, kalau jisirin anak buah tuh nang kaya wilasan unjun. Nah, guru ulun nyambat wilasan. Wilasan unjun itulah mun sudah inya pinatagana ngalipan. Hendak di kadang patah, mun lagi nang anum halus nito di kadang mau jama asik. Nah, jadi rupanya jangan telat telah. Jangan telat. Tahu ya asal dihabarakan tah. Sebab ini masing-masing orang yang bisi tanggungan itu juga yang bertanggung jawab habisnya. Kita napa asal menyampaikan lawan mendoakan minta aja ya kala. Kena di akhirat apabila kita telat mendidiknya itu kena kita di nih napa ngarannya tadi puluhutinya ulun kada mau masuk neraka kecuali lawan abah ulun karena sirin kada mimpin ulun. Nah, papian kang ngalihan banar membawa sorong sekalinya. Han matinya ada di hadis Nabi saja. Nada kena. Orang yang selamat tah di akhir zaman bisi bini kada, bisi anak kada. Tahan kalau tah. Hah? Liur tah bilang ditaguk ke. Tahan benar lah. Ada jar kena tahu ini sampai ka sang merasa-rasa ini nanti ini tema keadaannya nih. Kenapa jar jadi banyak bisi bini kena daur nang bini nih kena nang anu aku mun kada ikam tukarakan anu awas ikam ini nang laki kada tapi bisi duit lalu memanjangi tangan sakira mengabulkan umannya maksud umannya itu pang jadi rusak tak kena ini bahandak macam-macam nang di papintan nang laki kada duit sakira kawa kabul papintan ini sayang pangluan pipinya nang ya benar bulit linjing tak. kata sayangan nene. Lalu emang ngabulakan. Apang nene mancam juga bisa. Engkau berkabulakan kan aku bulik jar. Seorang sayang. Napa pada mau ya lalu berjalan tengah malam dah aja menyesal cari ayam ulang tak. Maksudnya itu misal aja neta menonton ayam kan kada merdai kalau hasilnya nang sepatut juga tak. Paham lah. Nang sepatut juga nang. Bisa aja pian tak. Bukan lotre kah barangnya. Ya, gak tau nang ada bulih tuh. Nah, sudah kalau disampaikan tahu lagi ya, saya disampaikan di bulih-bulih, saya disindulakan ini nih menyampaikan suruhan Tuhan tong. Jadi sidin tadi ampi mata kaur karena hati sidin gembira. Nah, apabila orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala maka kada ada masa kali pusangnya. Nah di sini nang. Kada kita handak lawan Tuhan terus dia bini lawan anak lawan cucu menyeraput di mapan nang. Menghadap Tuhan aja ujar Tuhan nih undang nyuruh nyawa maurus nang sejurut nih tuh. Maka nang sejurut nih jurus kayak itu tadi Pak. Ada nang hilong. Ada nang tajun. Hah? Ada nang pusat begono. Macam-macam sekali maka nang di mapa kita ini nang di mapa berpikir nih. Kainnya nih, apa lu pikir? Ada yang sumbahyang, ada lalu macam-macam sama sekali. Kada diurus, ya kewajiban. Diurus, lawan Tuhan, tetapi kawal lagi nak iya ternyata ujiannya tadi mun orang nang lawan Tuhan ini jenya kada dengan kakaknya itu bini kada bisi anak kada bisi di kampung kada jadi itu kada jadi ini napa pada kawal ya nyaran Tuhan terus itu kaja mun lapang ha bari napa kita itu pang tadi kewajiban tadi pang mudahan jangan telat nah. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nah, ujar Nabi Allah Yakub, mbak sudah melihat mata tadilah, karena hati sudah hilang sakitnya. Unda sudah kalau semalam bepender lawan nyawa. Nang bahwasanya ta'alim unda kalau pada nyawa, tapi ilmu unda ini dari Tuhan juga. Nah, bisanya sidin a'lamu minallah kalau artinya unda ini ditahuakan oleh Allah. Nang nyawa kada ditahuakan, ya kalau kasyap tak. Artinya bahwasanya anak unda Yusuf kada mati. Binyamin kada jua, Rubil pang kada jua, si Uun pang Samun kada kada papa jua. Siapa lagi tu deh? Anu nyana Yahud. Habis namanya annya tah. Dan artinya tegal tak kerubutakan tak kerubut barah barataan minta. Bah, kada gampangan Nabi Yakub, Nabi orangnya. Tapi itu gin ujiannya lah tempat mata napa? Han kada tapi tarang penjanak sampat nangis saja nih. Nah jadi sebenarnya itu bukan menjadi kesalahan atau kekurangan lawan seorang nabi kada ya kah? Tetapi ini semenyan Allah mengesahkan ini sindiran kepada kita kalau kita bisi anak. Nah itu caranya tah, caranya tah kemapa tindakan kemapa tanduk tindak tanduk ke jorong ini. Nah itu tahapnya tuladan-tuladannya tadi. Sian lah. Tapi insya Allah hanya kada boleh putus asa. Kalau bah usaha. Kalau alam aku lakum innalillahi ma la ta'lamun min hayati Yusufa daripada anak unda Yusuf tetap hidup. Wa naru'ya usudkun dan mimpinya anak unda yang lagi halus semalam. Ya kah? Bujur. Anak halusin pemimpi semalam. Nah ini ra'ya itu ada asyara kaukaban. 11 jar bintang. Bintang tak orang soleh nang eta. Laikam tak bermimpi melihat bintang insya Allah tak. Ada cara dapat rezeki nang eta. Ha, on bintang pinanya masuk ke ayunan, ada nang cara di ayun nang eta. Maka bintang nang cara di ayun ini. Ngarannya bini-bini kan ngarannya bintang jadi jalak. Nah, itu 11 jar ya nang sarak nenek. 10 kalau tambah Bunyamin si Kong. Nah, yang ini sujud lawan sidin berataan. Bunyamin pang nomor 1 sujud babat tinggal. Ini mengiring ya kala. Nah, mulai itu bilang wasam sawal kamara. Nah, matahari lawan bulan. Siapa matahari bulannya? Mbak sidin laki bini. Sujud semuanyaan lawan siapa? Lawan Nabi Yusuf. Wa anna Allah yajma'u bainana dan Allah Ta'ala mengumpulkan kita berataan. Asalnya bukan berdauran. Ini kok bila berdauran tak kalau tak rebut. Tapi namun akhirnya nah, nang pada makanannya nang berdauran ini munnya mau tak rebut ya Allah, misra banar. Ha? Ai kam aja laki bini tah, tapawat amunnya kena hilang tawat itu kayak apa yo betes miah nang ya. Aja, aja datang ke tuan guru tahu lima apa guru ini bini lu ndaman banyak sekalinya kada tapi lawas mbah ni tuh mbah ni tuh guru datang ke rumah yang guru aja bapak betasnya oh ngapa anu ulun soalnya mana mbah nang dawuh semalamnya macamnya sopan guru. Walhasil asal sangkaan aja baik-baik dengan Allah Ta'ala amin tuh aja. Qalu itizaran amma hasala minhum. Lalu artinya siapa tadi anak buah nih? Lah, baucap karena minta maaf. Karena mengaku sudah seorang memang salah ketahuan abah. Nah, am pintar juga kalau nak. Artinya si anak ini, apabila sudah nyata salah, tang minta ampun ya. Tapi lawas juga kalau dulu nih. Hanya minta ampun lawas juga kalau. Buah kalau gampangan orang gondol nih. Awak sudah minta ampun itu kan bisa banget. Mengenang-enakan menunda. Menunda deh. Mbah sudah kata kalau lagi menunda-nunda lalu ya Bapander, maka serempak Bapander, ya abana astaghfir lana dunubana. Ini lagunya orang yang lawan telah, hai abah ulun, ampuni dosa ulun, pinta akan kepada Tuhan supaya ulun dapat keampunan. Nah, pintarnya. Inna kunna khati'in. Artinya ulun memang aku salah benar. Lah, kayak apa yuk ikam misalnya binti anak, nah kalau datang kayak ini minta ampun, apa yuk? Pendeknya kau tahu lagi anaknya, nah, mungkin kan untuk tahu lagi nyawa, pendeknya itu nah, tahu mana unda tah, unda bagi-bagi. Non, gak sen nyawa kan kesukaan kalau tah, memang dia anak ulun jadi minta ampun dia munting itu juga. Munting itu juga aja lah. Itu isi isyaratnya tah lah. Ai utulub lana minallah gufra dunubia pina pian aja bahetah nang berdoa. Hah, pulang. Pinta akan Tuhan lawan Tuhan tah. Tapi gasan ulun, ulun pangaleran sok artinya tah. Hah. Mada pian jua rajin doakan mana guru ajar. Harinya berdoa sorang kada apa tah. Bilang hapus saja. Ayo aja bareng aja. Nih, harinya bae pian aja senang berdoa. Karena ulun bahena ngasangalih ban anak meminta lawan Tuhan, urang tersalah bah. Tuhan suci. Ulun bae kotor nenek, tak ada patut bana minta lawan Tuhan, mun pian cucuk aja bae. Han minta. Bani mah panang abah mun sudah anak neh datang minta ampun tepacul lah kopi anak. Kalau pang ditempeleng atau dihantar ibatis, urang sudah bebujur diri minta ampun. Ditempeleng lah kada. Nah, ininya lah adab. Nah, pajar. Qala sawfa astaghfiru kena aja tengah malam-malam Jumat ini unda doakan nyawa mudahan dapat keampunan karena doa malam Jumat itu apa balita malam dikabulkan Tuhan. Nah, ini jadi sirin tunda juga deh, sirin tunda mawe tapi kena. Nah, ini ngarannya mahadang waktu mustajabah. Nah, itu malam Jumat tengah malam kita tak malam Jumat tengah malam bangun juga lah menugal. Salam tiba di kampung. Inna kunna khafiin. Ulun tak salah bahai. Ayo muta ambilin di ismi Pak Yusuf. Qala sawa astagfirukum. Kena mana sawa mana astagfiru lah. Artinya kena nyamun da ampunakan da pintakan ampun lawan Tuhan unda. Ay ad'ulakum rabbi laylatal jumu'ah ya kah? Ah, malam Jumat jernih. Malam Jumat. Tabila waktu sahri, waktu sahur. Nah, artinya antara jam 12 sampai apa? Subuh. Itu aja. Nangnya nyamanannya juga salah. Iya, kita ini mbak sudah ngatinya apa? Mbak sudah nang berdoa tanggal malam, malam Jumatnya. Kalau benar mbak nonton main buah, apa aja. Sampai ke subuh menghadangi. Innahu wal ghafurur rahim. Karena Tuhan undan itu izin aja. Mampu ampunan. Innahu sebuting huwa pulang. Artinya nang lain kada. Kalau nang bujur-bujur nih. Nang artinya raja pengampunan sini aja habis ya. Tapi ini tuh Rabbi, enggak ampunnya Tuhan. Nah, bos, jangan bisi Tuhan, nang kayak ini bisi laki aja kan, nang pengampunan tau lagi ya. Siapa itu? Laki saja. Ujar. Jangan lain samaan, awas. Ujar. Mengoloh. Innahu wal ghafurur rahim. Nah, artinya tadi Allah Ta'ala aja pengampunan dan sidin aja pulang nang pengasih dasar bujur nang bangsa nang lain ya kasih-kasih mintulah kalau Allah menuntung mulai maulah sampai memasukkan ke surga sampai seterusnya mengumpani dalam surga itu kayak ayam aja pada diumpani ham Allah Ta'ala nya ada pun kayak itu dan ada orang kayak ini. Ya tak kita telah kalau aja beparap sidin hang kulit dahar benar nafsu ini sudah orangnya nang kayak itu langkarnya sifat. Ya tak apa aja bajauh jauh. Kenapa jadi bajauh? Apa ah, ketujuan makhluk? Ini dua aja neng. Kalau ya. Makhluk dua kita ketujuh benar berkumpul nusian ini. Pas terpalingnya Allah Ta'ala. Nah lalu tema apa yang sudah sudahnya? Kawalah mengurangi kita. Lawan tu makhluk ini neng. Kawalah. Kalau kau aja malah pinem banget, pinanya nih. Rugi mati kena. Ujar Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jani radhiyallahu anhu nafa'ana bihi, al-khalqu hijabuka an nafsik. Makhluk ini mendinding nyawa mengurus diri nyawa. Maka bujur mengurus orang, tolong kalau tak urusi lagi makan tak kalau tak kalau kesuap lagi, ngapa orang aja dihadapi? Bujur kata itu sudah jelas benar nengnya. Lalu wa nafsuka diri nyawa pulang menyawa mengurus diri nyawa aja pulang. Ya kah? Makan, minum, guring, tujuan diurus kesehatannya, tujuan diurus. Pas hijabukaan rabbik, nyawa kada kawa pulang jadi den handak muraqabah musyahadah lawan Tuhan tu kada kawa. Nah, pernah diurus pusat. Ka atas kada pusat sedikit kada. Hah? Enta. Nah, kakak itu jadinya kada bawa kada pusat napa? Mun nang maurus nang diri di dia awak jadi urus pas kada tapi tahadapi Tuhan pulang jadi handaknya diri sedang-sedang aja maurus makhluk tadi sudah sedang-sedang dia sudah tuhuk berapa tahun hadap makhluk sedang-sedang aja lebih kurangi sudah mari napa lalu ada waktu pulang untuk Allah taala baru tahunnya nah aja Tuhan nyaman dan undak kali aman bahar aja nyaman dan pian jua hanyar tahu tadi nang urang tabelang ke rumah kena menangis nang hati nih ma aku kada tegangun kayak ini. Mas sudah habis orang bacaan, bini matian berataan, senang benar. Maksudnya mati itu buring. Nunya mati bangun nih, tang digeritikinya aja. Betul tidak di jalan? Nah, kalau sudah orang tua, tang ijatan, tang ijatan, jadi waktu berataan lah. Nah, jadi kayak itu dah di jalan ya. Entah. Allah Taala itu dasar pengampunan benar, pengasihan benar. Para kiai Tuhan, ketahuan tak? Nyaman banget sekalinya kalau di paraki nyaman nggak salah nih dunia di tangan sidir akhirat di tangan sidir mesti ke para kuan sidir selengah bah kada batasan sugi akhirat dan dunia nah pak orang nang di dunia akhirat nih nang di paraki ya sedangkan orang nemu karabin lawan anu apa namanya itu belum tunggal lagi nih banyak dapat iwak ujar hamba ya. Allah Ta'ala hajizani lagi gampangan dah. Iya amneh nang jadi kita tah belajar-belajar di mata supaya hati ini ketujuh juga memaraki Tuhan. Papa ma'ilat salah. Nah, sampai malam Jumat tengah malam waktu sahur abah melaksanakan janjinya bangun sumbahyang. Napa sumbahyang napa? Sumbahyang hendak meminta akan ampun anak. Nah, khusus malam Jumat tengah malam di waktu sahur. Palama para gamina tuntung sembahyang dua rakaat dan rapa ayadaihi nangarantin mengangkat tangan kelihatannya maka katiak ini jenang orang yang berhimat doa tenang Rasulullah kata belajar yang berhimat katiaknya kenapa kelihatan kadang berdoa lawan Tuhan kan itu bunyi berhimat banget tapi diandap di atas lincurut sini nah tangannya men dia pulang atam cok amin jarak guru kan kekipit ya lah nah jadi artinya kan orang itu kan berhadapan peguruan itu udah bujur-bujur sekolah nah, jangan nantinya kayak orang memburu ayam panggul aja nih nah gawe ini kita perang terus aja kan. Nah Allah Ta'ala jadi pengampunan dan pengayasan lalu sini sembah yang tah malam malam Jumat tuntung sembahyang mengangkat dua tangannya saling tinggian lalu membaca nih doanya mendoakan anak buah nih iya kah generasi anum nih nah ini Allahumma firli jaza'i ala Yusufa ini sijin kalian ini kan Nabi Yakub ya Allah ampuni kesalahan ulun karena ulun tuh kada sabar tapi sah Yusuf nah padahal sabar aja. Tapi nangaran orang nangeba, orang nangaran beradab, bepadah pada sabar aja. Alnya maklumlah ulun, manusia, pada sabar tapi sahannya, minta, pada sabar aja. Nah jadi pertama dulu, si abahnya minta ampun dan Tuhan, kesalahan, minta dulu tak. Hah? Mbah nang jadi anak itu siapa nang telat nur? Nah jadi sorong, nang kalah dulu, untuk Allah jadi sorong, dulu nang pancin diberasihi. Entahlah, ha, Mbak Imam Aliyani, Kenapa mun imam tekan terus kenapa makmumnya? Bakal makan imam belum pak lelang. Nah jadi imam rumah tangga nah entah. Jadi seorang dulu kan minta ampun dan Allah Ta'ala karena dosa seorang. Nah entah. Jadi mun ikam nah minta Allah ma'udzubi jazai ala auladi minta jangan ala Yusuf juga. Ya kan? Nah entah. Wakil lati sabri ya kan? Nah alaihi ala Yusuf tadi ramun anak banyak kah alaihi minta kalah. Hanya ulunnya kalau tapi suat kabar memimpin apa? Anak buah. Walaupun di auladi hanyar ampuni bahabis anak ulun am aulad itu jamak bahabis menitam bentam berhitungan kalau baca jadi artinya bahabis saja ke anak buah ulun ampuni ma pa'aluhu akan kesalahan yang mereka laksanakan pihak Yusuf pada dang sanaknya Yusuf ini kisah yang kecalon Nabi Yusuf untuk kalah lamun minta sebulan ya Allah ampuni dosa ulun nang ulun ini kada penyabar ulun kalau kata ampuni anak buah ulun kesalahan-kesalahannya lawan si anu lawan si anu lawan si anu minta kalau tak nah minta malamnya malam Jumat waktunya waktu sahur sambil menangis pulang maginnya ya kalau maka ini yang gali pang bodoh alam Tuhan itu tertawa sedangkan artinya minta lawan abah dia menangis-nangis dia aja minta duit minta kalah lawan Tuhan disuruh kaya itu jua fa'allahu ta'ala ilaih lalu Tuhan turunkan wahyu kenapa ujar Tuhan? Niat doa abah bukan kabul tengah malam pulang kabul malam Jumat pulang kabul sorong pulang minta ampun dulu ha? Nah itu lalu apa ujar Tuhan? Anni qad ghafartu laka walahum ajmain unda ampuni dosa nyawa dan dosa anak nyawa perataan nah lo kelihatan jadinya tak kalau kita tadi ampuni Tuhan dosa kelihatan lalu bagus dari ini penghalang yang bagus itu dosa gawian itu bagus apabila dosa kedada lamun dosa ada nih ini yang menghalang bagus yang menghirangi nih yang mengotori nih nah itu tak lalu anak buah kita tadi apabila sudah diampuni Tuhan lihat gawinya bagus buah. Maka itu tah jadi apabila orang bisi anak buah bilang hendak disuruh bandar tah sebenarnya menjumat tah sembahyang dua rakaat minta ampun dan Allah dosanya dan untuk anak buahnya kalau guru ulun ulun pernah ma'aminakan tengah malam 20 malam turut-turut pernah guru ulun guru 20 malam berturut-turut tengah malam di jarak tiden bangun sembahyang tong sembahyangan lalu baca Yasin baca Qur'an jadi bisa deh doakan aminakan untuk berdoa lalu ulun aminakan sidin berdoa nah yang mendoakan anak buah tapi sidin ditambat anak ulun si A nang bini-bininya apaan untuk saben malam menangis sidin lah sampai ulun menangis juga aminakan itu jadi sidin itu melajari kalau harangnya artinya nyawa nah apabila bisa anak kena nah kayak ini caranya nah ini tuh jadi kan akan guring kapak guring apa? Balayung. Tengah, mesti berhimat sekarang mau rusakan dengan Allah Ta'ala. Iya, tengah malam nenek. Betul malam kok, muda. Sambat kirim sabar lingkungan umur. Mati kayak ini orang ini. Ruhiya anna Yusuf alaihissalam wajjaha ila abihi jihadan. Bahasanya Nabi Yusuf alaihissalam telah artinya apa mengirimi kepada abah jihazan sanggup. Nah, ini pulang adab. Ini anak nangena sudah usahaan berhasil mengganang lawan abah. Artinya membarui maong maong kasiran kuitan itu. Tet abah tuhah menang Tuhan ini masih maong kasih jual lagi. Karena anak sedang sih kan nang Tuhan ini nak madap Tuhan aja. Jadi aturannya anak ini yang berhimat mencari pulang kasan apa maong kasih kuitan itu kalau. Mengkaitkan ini sampai kan sudah para kekubur masih aja di sini kuir kuir lontut sedang aja katanya kan anak buah ini sudah berpikir-pikir untuk kalau bener kalau sudah tak nah perusahaan ada juga bahasanya juga nah ayo dibagi-bagi lontutan dibari-bari sekiranya tutannya sudah gak perlu kita anggapan sebelumnya dia sudah urusan dunia nih nah ini pulang diantaranya yang mana ada di si bapak nih bapaknya sudah tua gak seorang ya jangan nang sidin kasihan artinya lamun ada bakal latihan minta kalau mau seorang bilang sambil minta kalau abah juga gak kata kawe ya kalau ini maksudnya kan yang bakal latihan kan jangan kalah lawan bini Ini ada juga jangan kalau yang dulu. Awas jadi ini ikam dari bapak ikam. Awas ikam. Aku sungguh ikam. Aja mencoba tanggung kalau lo. Terlah. Mbak abah sorong. Iya kalau nak. Abah sorong apa? Nih. Nah, aja Nabi Yusuf ni itu terus jadi raja sang ya kalau lah. Tugih nih, lang irimnya, lang abah nih, jihazan sangu, wami atai rahilah pada kegampangan. Sangu lawan 200 tunggangan lawan kekaduknya. Artinya, bawa bahaya kekulahan penari ke Mesir. Ulun hendak meninggalkan Mesir, dia tugas jadi raja di Mesir. Jadi sampian aja kekulahan bakalah tah, anu balik aja sudah, balik jelah kemana, ke Mesir. Minta ongkosnya, nah ini dibalik tunggangannya, nah ada 200 buah, ya kalau ini teh Impala 200 bahari onta ini Toyota tak jual tak bisa bahari kuda ini Honda udah jual salah urus jenengnya itu ngancakan memusang akan bagus kirim lawan abah 200 tunggangan. Tanggungnya, duitnya apa, makanan, minuman, atau kalian minum macam-macam, kirim sana. Ma'ir kuati, ya kah? Nang membawa akarnya, dapat. Atau kalian minum macam-macam, kirim sana. Ma'ir kuati, ya kah? Nang membawa akarnya, dang sana. Nang sana. Dang sana, ini mau ya membawa akarnya, ini nang ya. Tetap dapat upahan juga. Manjur akarnya, ini. Nabi Yusuf, kalau ninggal akarnya, orang tugas nih di sini, Masir. Nah kawa ayu eh, nah dong sanak nang tadi datang. Lihat tu bijami alih ila misra supaya datangan berataan ke Mesir. Sakulaan. Kada gampang. Ini bapindah siapa? Sakungkunan. Wahum yang maizin isnani sabun. Waktu itu nengah jumlah kula warga Nabi Yakub 72 iko. Nah jumlah dah. Kalau warga, ma bayna rajunu atin dikumpulkan laki-laki bini-bininya berasa antah 72. Lalu wakanu hina karaju min misra ma Musa alaihissalam sita miati alpin wakam samiatin wabit atan wasitina rajulan. Dan waktu keluaran dari Mesir bakawal Nabi Musa bahari Nabi Musa nya itu jumlahnya 600,000 ditambah 500 ditambah 70 lebih laki-lakinya berapa tu? 600,000 lebih laki-laki. Siwat duria lain pada duria tulang. Wal harma nang tuha-tuha. Harma. Ya, nang tuha-tuha ni kada terhitung ni nenek. Jadi wakanati duria alpa alpin. Nah duriatnya pulang 1,000 × 1,000 berapa? 1 juta. Wami atai alpin tambah 200,000. 1,200,000 duriat. Lalu papat burika pihim kasiro, maka diberi berkat pada mereka itu banyak benar. Asalnya berapa tadi? 72. Ya kah? Sekalinya jadi berapa? Kada kehitungannya. Mbah 600,000 tambah 570 lebih tambah pulang 1,200,000. Hah? Banyaknya berkat benar telah. Hatta balagu hadal adat fi midati mudati Musa. Ma anna baina wa baina Musa aw Yusuf 400 sana. Antaranya Nabi Yakub lan Nabi Musa nah dan Nabi Yusuf nah ya kah? Ha berapa? Ha 400 napa? Tahun. Pakaraja Yusuf bi raja. Lalu Nabi Yusuf keluar membawa 4,000 tentara. Ini juriat semenyan nah ini ya kah? Kula semenyan minajundi di kulli waidin minhum jubbatun tiap-tiap sikung daripada 4,000 tentara ada sikung jubah. Jubah napa? Min piddah coba jubah nang diulah nang eh perak. Bukan perak ni cuma nakutan ni bana pina celang-celang ni tu takutan. Warayatu khuzin dan pandera daripada napa pula? Sutra waqasabin. Napa waqasabin ta? Ha? Nih buluh napanya leh? Ai tantaran napa leh? Pandera ni ta. Itu, ya kah? Lalu pada saya nanti sahrobihim. Lalu nang padang nang puang itu, lalu jadi bagus. Bukan bagus dengan tumbuhan, bagus dengan tentara tadi. Nang kaya tentara-tentara itu nang kaya ditanam di situ lo bagus ya padang tadi. muzayyana apa bilang bi wastafu, dan mereka itu tentara tadi baris sufufan beberapa baris. Wala masaida Yakub, nah kena Nabi Yakub naik wa ma'a auladuhu, bakawan lawan anak buah tadi. Ini Nabi Musa menyambut Abah datang sakulaan. Abah datang sakulaan datang, iya kan, bakumpulnya disambutnya di tanah lapang. Nah, menyambut kedatangan Abah sakulaan bawa tentara. Tentara pakaian kayak itu. Iya kah? Datangan Nabi Yakub. Lalu disuruh Nabi Yakub naik ke atas apa? Nah, ke atas mimbar nih. Nah, wahapadatuhu, cucu-cucu, iya kah? Empat jua. Wa nadhara sahra, sakali sidin ba naik ke atas gunung dulu nih, melihat di padang, ini di bawah padang terus di gunung. Ini kan petunggangan melalui gunung. Naik ke atas gunung, ini padang hibab lawan manusia. Iya, tentara Nabi apa? Yusuf menyambut nih pada tangan Abah. Sakali mamluatan bil pusan, penuh padang tadi lawan apa? Orang nampak kuda. Umuzayyanatan bil alwan, orang bakal hiasan lawan macam-macam warna panah. Memandang Nabi Yakubnya sudah mata terang. Muta'ajiban bingung sih dia. Bingung mandang pakola. Jibril ujar Jibril, unzur ilah Allah. Ih Yakub, ikam ke atas pulang lihati. Ke atas pulang mata, jangan ke bawah saja. Sekali Nabi Yakub ke atas mata, kalinya Pak Ina Malaikat kedua. Malaikat naik datangan juga hadir juga berataan. Sururan bihalik, karena gembira lawan keadaan hati ikam. Nah, hati siapa? Jadi kebagusan hati Nabi Yakub ini sampai malaikat umpat datangan juga. Wakan ubakin. Dan mereka itu malaikat umpat juga baduka cita amahzunin muddatan li ajlika. Nang jadi malaikat itu umpat jua artinya kasung balasung kawa karena ikam artinya anu sedih jua. No, jadi orang dikasih Tuhan leh. Itu wahajatil purusan ba'duhum fi ba'din. Napa ada nge? Si orang nang tentara bakuda tadi. Napa? Pada siap. Nah itu siap jadi kita ya kah? Siap pada-padanya. Wa sahalatil khuyul. Nah, si kuda ini nge bakuriak. Wa sabbah malaikat baca tasbih. Ini menyambut napa Nabi Yakub wa duribat bi tubul. Nah napa nengaran ni tubul kita napa nang anu omben no omben dia Pak dipukul nih apa omben talurnya menyampai kada menyambat nginta omben nah dipukul wal bukot. Nah bukot ni bangsa napa kita dauh ya kah ha bangsa bukot dauh. Pasara yauma kana maka hari itu nge gimana kan zaman hari kiamat. Ya hari kiamat bakal ada kulum di Misra. Apabila Nabi Yakub ke Mesir ini masuknya pas nge 10 bulan Muharram. Yauma Asyura. Disambut. Nah, Mbah di mata. Falamma dakhalu ala Yusuf. Manakala sudah datangan rombongan Abah Nelon dan sakon cucu kayah Nabi Yusuf di mahallin di satu tempat. Darabapi Yusufu kiamahu. Maka Nabi Yusuf memasang kemah. Hina kharaja min Misra, ketika keluar dari Mesir memakai kemah, memasang kemah. Kenapa? Litalaqi abi, untuk menyambut kedatangan Abah. Nah itu dia kada di rumah jadi madangi. Di tengah jalan dia kah? Nah itu. Awa ilahi abawahi. Lalu Mbah sudah mengeka itu, Mbah sudah artinya Nabi Yusuf tadi membekan himah. Awa ilahi abawahi, maka artinya Nabi Yusuf itu mengumpulkan lawan sidin, Umma dan Abah sidin dalam hemah tadi. Nah ini Yusuf ilah abahu wa kala tahu wa tanah kauma, dan Nabi Yusuf memagut Abah dan memaluk Umma. Nah ta inna ummahu matat wa kala tahu kalinya Umma bang wa kala tahu anu marina artinya Umma. Fa'inna Umma'u matat, karena Umma sidin mati rahatan nipas, artinya mati beranak kah? Mbah beranak. Bi'akhi bin Yamin, artinya limbahnya bin Yamin tak keluar di parut. Ya kah? Lalu Umma apa? Mati. Lalu, pamakna bin Yamin, maka arti bin Yamin, bil Ibrania, lawan bahasa Ibrani, yaitu Ibnul Waji'i, anak sakit. Anak sakit. Ya Umma-nya Mbah melahirkan apa? Sakit sehingga meninggal. Entah. Walamma matat ummuhu, manakala mati umanya Nabi Yusuf, tazawwaja abuhu, bujur jualah. Selongonan ada nyaman juga kawin pulang Nabi Yakub lawan siapa? Bikholatihi lawan dang sanak umma Nabi Yusuf tadi juga inya mau. Lah, inya mau. Jadi kata ke orang lain katanya lah. Kakaknya kah, adiknya kah ketahuan ini? Hah? Nah itu. Fa innar rabata karena bahwasanya ibu tiri tud'a umman dipanggil ibu. Iya lah. Umma jola. Nah ya tadi artinya sidin memagot akan ibu bapak sidin. Padahal kada ibu bujur. Ini ya kah, ibu tiri. Tapi sambatannya umma jola. Nah ini. Umma jo sambatannya. Nah itu jadi nang abaweta kalimahnya abaweta padahal kada umma bujur. Waqala ay Yusuful jami' lalu Nabi Yusuf nang ayo pidato udkhulu Misra. Ah dipersilakan masuk ke kota Mesir. Lil iqamah biha jangan lagi meninggalkan. Kita di sini sudah betetep aja. Di Mesir. Insyaallah aminin. Insyaallah dijamin tapian aman di Mesir. Sabsidin nang jadi rajanya. Nah pada sakulaannya wani pang gaget napa nak maraki apalagi migos ala amputikum diri pian merataan aman ya kan jane hah baluman maka batu pentah sudah dokter ada pendeknya oi raja napa ada kula warga sidin bilang nah tikum manusia kan punya dua dokter tadi bahasanya artinya apa aman diri sampian wa amwalikum pun harta pian aman jua padahal dari apa pemaling nah padahal nak tukang jaga di suruh Nabi Yusufnya mana wa ahlikum pendeka kula warga pun selamat lah takau pun ahada pian kada takutan apa-apa wa kanu pima salapak karena nangnya mintu urang bahari sebelum Nabi Yusuf jadi raja nih takutan banyak ke masjid karena raja-raja nang bahari ini tuh mahantem aja lalu lawan nih itu pang hanya nang ini pian kada apa lagi ke aja jangan gair tinggal di Mesir mun sudah ulun nang jadi rajanya minta kalau bahari ya kau pun mulu kami surah baharinya Mbah Dima pak Nabi Yakub nih lawan bini nih dapat anak yang kayak ini nah ini ngarannya anu apa ngarannya anu cinta ulaman datang apa ya kenapa ngarannya tak kenapa ngarannya tak apa ujung cinta kata ulam tiba nah dah kalau bisa juga entah ya pucuk dicinta ulaman datang lah warapa bawanya ala arsi napa ada abah sidin lor umah sidin pada mengangkat tangan ke aras ayalam nazal pinsul ajlasa yusufu abahu wa qala tamma fi sarir ar-rafi alrika ada yusuf alaihi min tu sekalinya Nabi Yusuf nang rafa'a Nabi Yusuf mengangkat akan abah lawan umah ciri tadi diandak di atas sariri nang tinggi diperkenalkan ujar orang sekarang apada artinya semunyian rakyat nah inilah artinya napa bapakku inilah artinya ibu ciriku nah ini diantar dia ke atas nih lah apa bilang Allah dikana Yusuf alaihi padahal asalnya Nabi Yusuf tadi duduk di situ datang abah disilakan wa kharru lahu sujada sekalinya nembah sudah naik napa abah lawan umane ke atas napa sariri dang sanak sidin tadi banyak ya kalau barataan sujud lawan Nabi Yusuf yang di bawah cocok kada mimpi bulan lawan napa sehari bintang 11 nah Nabi Yusufnya napa lawan apa maksud sujud artinya mengaku nyawa hebat minta Alhamdulillah, nah itu sujud kepada Allah sujud dan syukuran itu asal satu tafsir lah. Nah itu lihat jadi Yusuf bertimaim bih. Jadi artinya apa? Sujud kepada Allah karena syukur nang bawasnya sudah tak rubut lawan. Nah, wakana Yusuf ke kiblatilahum. Nabi Yusuf itu seperti kiblat. Kama sini malaikat ke Adam sebagaimana malaikat kan sujud Nabi Adam seperti kiblat. Jadi Nabi Adam berada sujudnya kepada Allah. Fa innallaha amara Yaqub bisujud li hikmatin khafiyah. Ya kan? Nah karena Nabi Allah Yakub disuruh Tuhan sujud ada hikmatnya yang halus wajar dikalinya nah. Lianna ikhwata Yusuf rubbama hamalahum atakabur karena ini dengan sanak Nabi Yusuf kadang-kadang lantaran takabur kadang mau apa? Sujud lamun ala sabit tawadotah jadi lamun ala sabit ibadah juga mau aja tapi yang diulah jiblat siapa? Nabi Yusuf wa Yusuf lam yakun radiyan bila ka sujud di qalbi lamun Nabi Yusuf pulang kada katuju lamun semenyaan sujud lawan sidin sidin kada uja urang ini tak kada tiga ya kan kada tiga jua kada tahan sampai hati tah Artinya lamun anu abah nih sujud lawan aku, jadi ini sujud lawan Allah tapi menghadap kepada Nabi Yusuf, ya kah? Nah kayak kiblat nih. Walakin, hanya nah, lama alimah annallah ya amara Yaqub bidzalika sakana. Tapi manakala artinya Nabi Yusuf tahu Allah menyuruh abah sujud ini sepanjang sanakan lawan aku, ayo eh. Wali anna Yaqub alima annahum lam yaqalu idzalika la dhaharal pita ru wal ahqadu. Nah Nabi Yaqub tahu pulang lamun anak buah nineh kada mau sujud lawan Yusuf nineh lah kada mau sujud nih niscaya akan timbul pulang alpitaru panas hati wal ahqadu dengki nang bahari ini tuh. Sedangkan Nabi Yusuf baluman jadi napa raja baluman suge sudah dihirinya apalagi melihat nang kayak ini. Nah lalu dituruhkan tujuh tamlah nang meuluakan abah. Paham lah ikan tak? Nah ini. Jadi ngaranya ma'akur kalau kalah. Ma'akur supaya inya jangan bakal lahir dalam anak ini. Ba'da kumunia sesudah tersembunyinya. Peter tadi maknanya apa? Panas hati itu. Wal ahqad dendam. Al-Fatimah itu nang lawas. Ba'da kumunia sesudah tersembunyi. Lalu pas sujud, maka sujud itu lizawalil isti'la. Kan sujud itu menghilangkan takab. Takabur entah wan naprati dan benci ankulubihim di hati wazalika jaizun bila zaman di zaman itu ya boleh aja sujud menghadap napa makhluk pala majaat hadis syariah manakala datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nasafat hadir fi'lata kada boleh lagi sujud lawan makhluk kada boleh wa yaqal kana sujudum tahiyatan atau yang pihima benam kaya atir luku nahu fi'lil a'ajim. Ada juga pulang yang memadahkan bahwasanya sujud Nabi Allah Yaqub kepada Nabi Yusuf itu jar cuma sujud menghormati seperti orang ruku aja tah. Ya kan itu benar aja kada sujud memandak dahi ke mana? Ada yang kaitu. Wa qala Yusuf ujar Nabi Yusuf, ya abati, wahai abahku, hada takwilu ru'yaya min qablu. Sekalinya bah ini nah takwilnya mimpi nang bahari bah. Antum tahu kalau takwil mimpi. Nah ini bah takwilnya nah. Ujar kita artinya mimpi jadi kenyataan. Nah ini mimpi jadi kenyataan, impian jadi kenyataan. Ayah ada sujud tasdiqu ru'yaya al-kainati min qablil maswa'ibi allati waqa'at. Faka anna Yusuf yaqul ya abati la ya'lamu mislika ala jalatika bil ilmi wa dini wa nubuwati antas jidulik. Ya Allah, artinya ya Tuhan, ya abahku, ada patut sempian banyak sujud lawan anak. Tapi mimpi sudah tadi dulu ada nang pian disuruh sujud. Nah, minta. Illa anna hadza amrun umirta bi fa inna ru'yal anbiya kan haqqun. Pada kekaulu ta'ala hikayatan an qali Yusuf. Qad ja'alaha rabbi haqqo. Sungguhnya bahaya Tuhan menyediakan mimpi ulun tu memang tepat. Wa qana qila li Yaqub innaka kunta daimar raghbah fi wisal Yusuf daimar huzni bisabab firaqihi. Seakan-akan Tuhan tu memendari Nabi Yaqub nyawa Yaqub ya, katuju benar hendak mendapat Yusuf dan sakit hati terpisah. Jadi faiza wajad tahu kenalah lamun nyawa terdapat lawan anak nyawan itu pas sujud lahu nyawa kena sujud lawan inya minta seakan-akan tak. Jadi sujud syukur tadi pak ha? Sujud apa? Nah, pakan al-amru bidzalika sujudi minta memit tasdid. Jadi artinya suruhan sujud tadi memang apa? Kesempurnaan apa juga kita? Suruhan nang kuat suruhan nang kuat minallahi taala ala Yaqub alaihi salam. Qala Salman, nah ujar Salman Farisi, kana baina ru'yahu wa ta'wilihi 40 aman. Antara mimpi tah lawan terjadinya 40 tahun. Paham jadi kita nang kalau misalnya ada telah nang kakai itu kan mimpi itu janji Tuhan. Jangan tak berdadas. Aturannya bukan handak sebulan aja tak karubut lawan Nabi Yaqub. Nabi Yusuf nih. Lawan sakarubut sakulaan napa? Jangan bedauran kan ini bedauran kalau nih. Tapi sekalinya bedauran ini 40 napa? Tak hanyar napa? Akur hanyar akur kan coba. Jadi memang kita nak handak nang pintu situ sini salah lombok perawit jadi makan. Masih itu sini padasnya bangsa nang doan ini handak kabul hari itu juga sedang aja. Waqat ahsana bi dan Allah taala memang berbuat baik lawan diaku. Ai waqat latafa bi muhsinan ilayya. Id akhrajani min sijni. Mulai Tuhan mengeluarkan ulun daripada penjara. Inna madza qara ikhrajuna sijni walan dzaqa ikhraja min ajubbi di ala takhjara ikhwatuhu. Kenapa sidin bucapnya di hadapan nang sana Allah taala berbuat baik lawan di ulun pada ketika Allah menyelamatkan ulun daripada penjara mintu aja. Kada diucapkan pada ketika Allah taala mengeluarkan ulun daripada sumur sebab ini nang terlibat ada orangnya. Nang membuat kesumur ni ada, kena kan jauh kita tak nang sudah dingin jadi apa pula? Nah ini pulang ampun pintar juga bulatek tak pintar juga. Kada mau hungkit lagi nih lawan mata laman itu, kenangan laman itu. Boleh anak kurja minat sejenis, karena sama di salut malikan. Dan karena keluar dari penjara baru dapat tetel jadi apa? Raja. Jadi diuji juga dulu lah. Malikan wali usulihi ila abihi wa ikhwatihi dan artinya sampai kepada abah dan nasanak wali zawal itu ma'anu dan artinya apa sih itu kadar-kadar apa sangka orang jahat wakana juga minal Allah minimati i'ani amihi atau ala alaihi itu sebesar-besar apa nikmat Allah artinya keluar penjara dulu hanya nyaman aja nah jadinya sakit dulu banyak sudah hilang sakit kenapa nak nah jadi nyaman aja sudah yusrannya nang bahari usrannya ini napanya nah yusrannya waja'a bikum minal badwi dan artinya apa mendatangkan Allah akan kamu daripada desa bukan jauh kalau kan an itu jadi pian niatnya Allah taala kalau nang mendatangkan kemarin ya ayna badia wa kana yaqub wa auladahu an wa auladuhu ni asbah masia karena nabi yaqub nang sataturunan sidinne nang gawian apa yo beternak aja jadi orang beternak tu apa nyako di kampung ah mesti di mana nah di hutan makanannya kada betukar yang di hutan aja ya kalah nah itu jadi itu minal badui tadi jadi orang yang beternak aja tapi sekalinya hebat-hebat jadinya amin badian absalah syaitanu bainana bilhasad salah pasakanul badiyata wa akol aliyun ibnu talha ayam min palestin min badian naga syaitan bainu bainak sisa sudah syaitan mahaur kita sepadang sanakan jadi syaitan di palestin mahaur iya kah jadi nang dang sanak tadi nanya artinya ihle aja hantu mahaur ham kada unda artinya tak misalnya nang pintar juga nyanangnya musulatakan nang itu kan gue putar lagi kan nak aja ini sudah kan nak kada mau luput lagi inna rabbi latifun lima yasa ya kalah Allah Ta'ala Tuhan aku latifun lima yasa ayo mudabbirun lima yasa Allah Ta'ala ma'atur nang kada masuk di akal ada barangnya ya kan sugih takajut kan sugih takajut tuh kan ganjil juga lo naik haji pereh kan ganjil aja teh ini berkat nama Tuhan ya Latif nah ya Latif lah tapi jangan lihat tanpa kajiannya ada kan kaya Abdul Latif jangan ini ada di sini cucu sini ada jangan mengatakan kaya karena ini ya Latif kepada Allah Ta'ala tak kurang-kurangnya 133 limbah tutung sembahyang pardu baca ya Latif mentah itu kena akan timbul keganjilan tah fa idza aradallahu sulasain namun Tuhan tak sudah bermaksud hendak menghasilkan sesuatu sahala asbabahu mudah aja lah sebabnya bujur kadana ha mun Tuhan tak hendak menyugihkan kita matan sebabnya mudah banar berantan aja nih ya tulak ke hutan lalu orang jual intan saling gondolan intannya ujar orang seapa pian bawa duit dia seorang membawa duit tersukuannya amunnya hendak punya macam-macam aja lah amunnya sudah Tuhan yang menghendaki maka mudah aja urusannya atau Tuhan dulu menghendaki supaya Tuhan mau menghendaki kakak itu tadi ya Latif tadi nah itu bah Pak yaudah ya Latif nih nah nyata kita baca ya Latif tuh nyambat diorang tuh habis ya ayy mudabil mulisamil khafail umur fa'idha arallahu sosayin sahala sebabahu paha sholah maka hasil lah iya fa'ingkana pilih budi anil husul indal ukul sekalipun lamun lawan utak tenangnya rasa mustahil lawan utak tak tapi lawan Tuhan tidak ada mustahilnya urusan negara ini berkat namanya ya Latif ini tadi nah insyaallah jujanita lah intan tak kuning harus berujung karena soalnya harayan yang putih belum payu innahu huwal alimu karena Tuhan itu memang alim bil wajil ladzi yusahilu tasila dzikra sa'bi dengan lurung nang payah tak jadi napa mudah Tuhan tahu kalau lurungnya nang payah jadi mudah kan ada kalau lurungnya siapa nang tahu lurungannya tak Tuhan. Jadi kita supaya nangka itu ya latif minta. Al-Hakim lagi Tuhan itu bijak di sana, bijak di sini jar julak. Ayah muhkimi artinya bijaksana habisnya. Ha pipili pada napa? Penggawiannya. Mubarroan artinya anu lepaslah perbuatan Tuhan anil abas daripada sia-sia wal batili dan artinya napa? Terbuang-buang. Waruya anna Yaqub alaihi salam aku memahu arba'an wa isrina sanatan. Nah, ini Nabi Yaqub nang ya. Batinggal umpat lawan anak nih 24 tahun. Lawas juga sampat bakal umur anak jadi apa? Jadi raja sampat mengicap napa juga kita nih kesenangan anak nih 24 tahun. Falam mahadaratul wafat mana kalah hendak mati Nabi Yaqub nih. Lalu sidin auso ila ibnihi Yusufa. Lalu sidin bawa siat lawan Nabi Yusuf. Nak, lamun unda habis umur bawa akan ke negeri Syam. Patak dihiga abahunda Nabi Ishak. Ini anak batatnya apa? Batatnya abah. Nabi Ishak. Ini orang nang jago semuanya. Pang lah. Ini jaga. Jadi anak batatnya apa? Kuitan nih Nabi Ishak. Di mana? Di Syam. Auso ila ibni Yusuf ayah mila jasalu ila Syam. Wayat panahu inda qabri abi Ishaqo. Kalau mamata di Misra, mati di Mesir juga Nabi Yaqub. Lalu Nabi Yusuf nang selaku urang nang kena wasiat, hamalahu Yusufu urang raja peng anaknya. Nyaman aja kalau nang. Hah? Ya kalau lah. Bawa di pesawat ya kalau ini salah. Ini sama membawa jenazah abah nih. Ke Syam situ. Lalu ini apa? Di mana dibuat tadi? Wajah alfi tabut. Dibuat di dalam napa? Tabut. Napa tabut jadi tadi? Nah itu tabella min sajin nang dibikin daripada kayu jati. Bawa Pak Kodrika mau tak Aisin. Aisin. Sekalinya pas datang ke sana Aisin mati. Aisin ini apa? Akhi Yaqub pas badang sana ke Nabi Yaqub. Nah itu timben nih. Hanya ini jenazah datang Ais mati. Ais ini badang sana ke siapa? Nabi Yaqub. Wakana kot ulida pibatnya ulid. Ini nang eh. Artinya dilahirkan di parut nang sebuko. Ha? Sauma sabah? Nah. Lalu padu pinapi bokolin wahid. Di kubur sebuah kubur aja. Sebuah kubur berdua. Asalnya separut. Nah kuburnya apa? Eh sekubur. Wakana umruhuma. Lalu umur pang sama pulang. Eta ini matinya timbe anu lahirnya napa tadi? Nah, ya nene nang kambar sadere. Jadi umur sama nene. Berapa umur nene? Rata mi'atan wa sab'an wa arba'ina sanatan. 100 tambah 47. Sedang nene. Mana umur tua, mana pangkat jadi nabi, mana anak jadi orang hebat-hebat semuanya. Nah ini mah paham. Lah. Nih. Nah, tadi sebelujur badan model pian juga telah bisi anak, misalnya lah 11 jadi guru agama barataan, sugih barataan pulang, baik-baik rupa, garing kada bisa pulang. Bukan rasa apa rasanya tah? Hah? Tahu lagi ya, mun sudah balikannya. Bisi anak duaannya, tapi ya Allah nakalnya. Ini balikannya tahu lah. Bah, ini makam sakit pada kayak. Palamma dapana Yusufu abahu. Manakala Nabi Yusuf melaksanakan menanam abah, roja ila Misra. Boleh kek, kamu masih tugas, Pak. Ha? Sementara wakil ya, kalau dulu tak. Wa asabak Nabi Imbah, berapa umur Nabi Yusuf pulang, nih? Limbah mati abah, nih? Berapa? Oh, salah sini senesatan. Haro 23 tahun aja. Mendatangi siapa pulang? Abah. 23 aja, sampai mati pulang. Ah, palamma tamma amroh. Manakala sudah Nabi Yusuf ini nenge sempurna sudah sidin. Sempurna kalau tak pangkat di tangan sidin, kekayaan tangan sidin, rupa suara tangan sidin, kepintaran kulawarga tak robot kan sudah tuntung kalau tak mbah sudah tuntung nyam model bulan juga nenge munya sudah nang 15 itu apa lagi. Nah pada bakundum, bakundum, bakundumnya. Kayak itu jawabannya tuntung, kata. Lalu, Nabi Yusuf ini, orang Nabi leh. Alima anna na'imad dunda layadum. Sidinnya sudah berpengalaman. Sanyaman-nyaman dunia ini, kada kata jua bujur kalau nang. nyaman babini baik rupa. Ya lah, satu mat ampe nyamannya. Nyaman makan nang enak-enak. Limbahnya limpat, lakungan ampe. Nyaman pakaian nang hanyar-hanyar. Ya Allah menyakan apa lo bebau. Sidin ini sudah bepangelangan turut benar bepangkat pulang. Sekalinya haro kada kakak jua ini. Kada kakak jua mbah sudah sidin yakin benar bahwa nikmat dunia pangkatnya kah hartanya kah rupanya kah bininya kah kulanya kah apanya kah kada kakak beratahan. Di mana sidin ini? Beranai lah mun sudah tahu nang ini kada kakak. Beranai lah kada. Sa'alallahu husnal aqibah minta sidin supaya putingnya bagus. Kenapa arti putingnya bagus? Artinya pangkat akhirat pulang. Ini kada kak? Sugih akhirat pulang. Sugih dunia sudah kada ketuju lagi. Apa kada kata? Bini di akhirat pulang. Tapi nang di sini tumpang tadi. Itu kada. Nah ini nang dipintakan pintar banar nang ya. Kada nang sudah dapat dunia ta, tuntungnya kada. Nah ini. Minta sananya pulang. Akibat nang bagus pulang putingnya. Pakola ni doanya. Nah, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil hadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa anhiqni bis-salihin. Lamun sudah sampian memberi ulun macam-macam nikmat dunia, ulun minta pulang supaya tak kawal lawan orang soleh sampai matinya. Nah, halnya mun sudah sugih sudah ini sudah, napa pulang mencari kawal nang soleh serantang seruntung sampai habis umur nida kawal itu minto nang ter kalau tak pintar kada. Nah itu namanya putingnya. Kita gini minto jua kalau aku sugih sudah merasa jua empala sudah empalu sudah ya kalah babini sudah beranak sudah becucu sudah ha napa lagi nih ini jenah nang kawal sekarang balik sepat eratnya ada sudah bisi munnya ada jua tuguli kuati saja lagi ini akhiratnya nenek. Nah itu jangan menggar situ terjual itu jangan minta salah. Nah itu kisahnya maksudnya yang mau diterasakan sampai pukul 11 nah itu jauh dulu nih Al-Fatihah.